Tuhan, itulah kerinduan kami datang ke rumah-Mu di tempat ini, dipenuhi oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang terus menuntun, membimbing, bahkan melindungi kami dari hari ke hari. Di tengah kesulitan dan pergumulan hidup, ya Tuhan, kami yakin Tuhan, di dalam tangan-Mu ada kekuatan, ada perlindungan, ada jalan keluar. Itu sebabnya dengan keterbatasan, dengan kesederhanaan yang kami miliki, kami ingin terus mendapat bimbingan dari Tuhan, dari firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, demikian pula hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkau Tuhan yang melindungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, puji Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Daniel Tanusa Putra, saudara ya. Saudara, beliau dosen kami, dosen saya dan istri, demikian pula Kristi ataupun penginjil Beni ya, atau Sylvia yang pada Sabtu kemarin mengadakan seminar di BSD, saudara ya, tentang Pasutri. Sampai hari ini beliau masih konsentrasi pelayanan di bidang konseling atau pembinaan masalah-masalah keluarga, saudara ya. Karena itu saya berterima kasih Pendeta Daniel yang boleh mengunjungi kami, dan saya serahkan ke Pak Daniel untuk selanjutnya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan boleh melayani Simone ini. Saya tidak tahu Pendeta Bagio melayani di sini, dan ketika saya mendengar Bagio, Pak Bagio, senang sekali untuk bisa berjumpa kembali dan berkenalan dengan keluarga, khususnya dengan ya hari yang spesial hari ini. Saudara, kerohanian seorang Kristen seringkali digambarkan oleh tiga gambaran. Gambaran yang pertama sering digambarkan seperti speedboat, kapal motor yang begitu cepat. Artinya lebih banyak aktivitas lebih baik. Gitu ya. Gereja itu seperti pabrik begitu. Yang kedua seringkali digambarkan sebagai rafting boat atau kapal karet itu yang ditopang oleh kasih karunia Tuhan, diayomi begitu ya, hidup dari kasih karunia Tuhan tapi kurang perbuatan yang nyata dalam kehidupan. Tapi yang ketiga sering juga digambarkan bahwa kehidupan kerohanian kita itu seperti kapal layar. Kalau sudah pernah melihat kapal layar di dalam berlomba itu dengan teknologi yang begitu canggih sekali, dengan kompas, dengan semua peralatan yang elektronik, digital yang luar biasa. Tetapi mereka tidak akan kemana-mana kalau mereka tidak tahu apakah ada angin bertiup atau tidak. Dengan kecepatan berapa angin itu akan meniup mereka dan ke arah mana. Kapal itu tidak akan kemana-mana dan tidak akan sampai kemana-mana. Sudah berapa jauh kehidupan kerohanian kita begitu sensitif sehingga kita betul-betul ditiup oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu sehingga kita tidak tersasar. Juga di dalam memaknai kehidupan yang tidak bisa selalu terselami ini. Sudah berbicara mengenai topik jalan Tuhan yang tidak terselami. Kita membutuhkan kesensitifan untuk bisa mendengarkan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Saya bersyukur kalau tadi di dalam kebaktian ini, Pendeta Bagio menuntun kita untuk mengambil waktu sejenak untuk mengakui dosa kita dan memberikan waktu untuk kita berdoa. Saudara, hari Minggu seperti ini adalah waktu di mana kita boleh berdiam. Secara fisik kita duduk di tempat ini, juga pikiran kita untuk kita tenangkan, untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita. Apakah dia mau berbisik kepada kita, berbicara kepada kita, atau berteriak kepada kita. Kita ingin mendengarkan tuntunannya. Mari kita sekali lagi mengambil waktu untuk berdoa. Ya Tuhan, tenangkan hati kami, pikiran kami, supaya kami terfokus hanya kepada Engkau sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami, juga melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Biarkan Engkau yang tidak terbatas itu bekerja, berkarya di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu untuk datang di rumah-Mu. Biarlah Engkau kuasai pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh mengarahkan kepada Engkau sendiri. Biarkan kebenaran itu diberitakan, kebenaran mungkin yang dapat menyakitkan kami, tetapi juga kebenaran yang sekaligus dapat memerdekakan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Ayub pasal ke-42. Kitab Ayub pasal yang ke-42. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bagian yang terakhir dari kitab Ayub ini merupakan evaluasi ketika dia menoleh ke belakang dengan segala peristiwa yang dia tidak bisa menyelami dengan pikirannya, yaitu memaknai apa sebetulnya penderitaan di dalam hidupnya. Dan dia mengakui di hadapan Tuhan di dalam Ayub pasal 42 ini. LAI memberikan judul Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan dirinya. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ke-10. Setelah sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk saudara. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahuku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku tertuju kepada memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Cofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, di awal tahun 2015, setelah jatuhnya pesawat Air Asia yang menuju ke Singapura, secara khusus kota Malang mengalami suatu kepiluan, betul-betul kesedihan yang begitu dalam. 14 keluarga dari Malang yang mengalami musibah pesawat itu. Mereka bertanya, mengapa semua ini terjadi? Bencana bisa merupakan suatu misteri yang kita tidak bisa berikan alasan apa sebabnya. Sebagian keluarga bertanya, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan semua ini terjadi? Sementara itu beberapa hari kemudian di koran Jawa Pos diceritakan tentang keluarga yang nyaris tidak mengikuti jadwal pesawat yang diubah tadi. Tetapi mereka harus kembali karena pesawatnya sudah terbang duluan. Lalu mereka kembali ke rumah mereka dan mereka dengan tidak mengerti tidak bisa pergi ke Singapura. Tetapi dengan hati yang terharu dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong mereka tidak harus mengalami musibah tadi. Bahkan satu keluarga memberikan penjelasan, ya saya bersyukur karena waktu Natal itu kami mengambil perjamuan kudus, oleh sebab itu kami diselamatkan. Menurut saya berita itu berita yang tidak bijak. Dan tidak benar juga, karena kita tidak bisa memberikan alasan bencana itu bukan hanya sekedar misteri, tetapi mystery. Sesuatu yang kita melihat, tidak melihat rahasia di balik penderitaan itu mengapa, dan kita tidak bisa berkata juga bertanya untuk apa semuanya itu. Bahkan penjelasan tadi sesuatu yang superstitious, artinya sesuatu tahayul, kalau saya mengambil perjamuan kudus berarti saya akan diselamatkan dari kematian. Roti adalah roti, anggur adalah anggur. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Kristus. Saudara, dalam memaknai kehidupan yang sulit kadang-kadang kita selami ini, kita seringkali berusaha untuk mencari alasan dengan pengetahuan kita, dengan pengalaman kita. Dan dalam hal inilah sebetulnya dari kitab Ayub ingin menyingkapkan kita. Ada misteri di dalam penderitaan, tetapi juga ada ministry di dalamnya. Di mana itu menjadi satu pelayanan bagi kita, bahkan dapat menjadi suatu testimony, betul-betul menjadi satu kesaksian di dalam penderitaan itu, yang menjadi bagian daripada kehidupan manusia yang berdosa. Bagaimana sudah memaknai sesuatu yang tidak terselami, yaitu mengenai penderitaan itu, yang bisa merenggut saudara dan saya setiap waktu, setiap detik. Karena dalam hidup ini banyak ketidakpastian, bagaimana kita dapat merangkul ketidakpastian tadi. Kitab Ayub memberikan, menyingkapi pikiran dan rohani kita untuk melihat pengalaman dari Ayub ini. Saya yakin Tuhan mengizinkan surat Ayub ditulis, kitab Ayub ini, supaya kita bijak menghadapi penderitaan dalam kehidupan ini. Atau sesuatu yang tidak terselami itu. Hal yang penting mungkin kita menjawab di sini, pertama bukan di mana sebetulnya Tuhan, tetapi siapakah Tuhan untuk saudara pada saat saudara tidak bisa menyelami pikiran dari Tuhan. Yang pertama kita harus menjawab di sini satu pertanyaan, siapakah iblis itu sebenarnya? Sudah, kalau sudah membaca dalam pasal yang pertama, iblis dikatakan berjalan-jalan lalu dia melihat begitu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dia mulai melihat juga ada orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, yaitu keluarganya dari Ayub yang diberkati begitu banyak. Bahkan diberkati bukan hanya dengan kekayaannya, tapi dengan anak-anak yang diberikannya. Saya mengenal banyak teman orang sahabat saya, orang Batak. Bagi dia martabat bagi seorang Batak adalah 3K, kata dia. Kedudukan, kekayaan, keturunan. Orang Kristen tambah lagi satu, yaitu kerajaan Allah begitu. K yang keempat. Keturunan dan kekayaan merupakan suatu martabat, nama baik, kedudukan. Sudah punya kedudukan, tidak punya kekayaan. Sulit. Punya kedudukan, punya kekayaan, tidak punya keturunan, masih tidak sempurna. Ayub boleh dikatakan hidup dalam keadaan yang perfect, yang sempurna saat itu dengan apa yang dia inginkan di dunia ini dia miliki. Ketika dia berbicara dan berdialog dengan Tuhan, dikatakan, pantas saja dia punya segalanya, engkau memagari semuanya. Engkau melindungi apa yang engkau berikan kepada mereka. Tetapi izinkan aku bertanya, kata iblis itu. Kalau itu semuanya diambil, kedudukan, keturunan, kekayaan, kesehatan dia, masihkah dia akan takut akan engkau? Sudah, pertanyaan ini perlu sudah dan saya jawab. Kalau kita tidak mendapat apa-apa lagi dari Tuhan, apakah tetap kita akan takut akan Tuhan dan beriman kepada Tuhan? Salah satu masalah dalam kita berbakti kepada Tuhan dari minggu ke minggu, kita datang di rumah Tuhan karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi mungkin kita tidak ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita ingin mendapatkan pemberian dari Tuhan, tetapi kita tidak menginginkan Dia yang sesungguhnya harta kekayaan kita itu. Sehingga kalau kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, kita mulai kecewa. Kita mulai panas terhadap Tuhan, kita mulai marah kepada Tuhan. Pertanyaan dari iblis ini perlu saudara jawab. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan iblis di sini untuk menguji kehidupan keluarga daripada Ayub. Untuk menguji motivasi daripada dia takut dan saleh kepada Tuhan. Saudara harus menguji setiap kebaikan yang sudah lakukan, kejujuran, iman saudara kepada Tuhan. Apakah sebetulnya di balik itu sudah merindukan Tuhan atau sudah menganggap diri saya lebih baik daripada yang lain? Allah ingin mengkikis setiap ritual keagamaan yang tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, Martin Buber pernah mengatakan demikian. Tidak ada yang mencoreng-coreng wajah Allah kecuali agama. Tidak ada yang mencoreng-coreng wajah Allah kecuali agama. Yang dia maksudkan adalah agama bukan membuat kita untuk dekat kepada Tuhan, tetapi melarikan diri dari Tuhan. Agama merupakan topeng untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan, tetapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia berikan contoh juga, kalau kita sedikit berbuat salah kepada Tuhan, atau mungkin, sudah pernah beberapa, mungkin satu tahun yang lalu ada disebut teologi korupsi, salah satunya yang sulit untuk diberantas korupsi itu disebabkan ada teologi korupsi. Sudah tahu teologi korupsi itu? Kalau saya mengkorupsi 1 miliar, 100 juta saya sisihkan untuk rumah jompo, untuk orang miskin, membeli sembako. Atau saya pergi lagi ke tempat tertentu untuk beribadah, saya berdoa lebih banyak lagi, berpuasa kalau waktu berpuasa. Saya akan merasa tenang hati nurani saya. Kalau peraturan Tuhan saya langgar sedikit, saya bisa perbaiki dengan saya memberikan persembahan lebih banyak, lebih rajin ke gereja, begitu ya. Oleh sebab itu motivasi untuk beragama selalu lahir dari rasa ketakutan dan bersalah tadi. Agama yang seperti ini, agama yang mencorang-coreng wajah Allah, yang menjauhkan kita dari Allah, bukan mendekatkan kita dari Allah. Kita jangan berbicara yang di luar sana, tetapi di dalam gereja ini, dalam kehidupan keseharian kita. Kalau mata saya lagi melihat, bukan sesuatu yang harus saya lihat, saya terperangkap mungkin dalam pornografi pada hari Sabtu. Hari Minggu saya harus rajin datang ke gereja. Saya harus memberikan persembahan lebih banyak. Kalau perlu mission trip saya lakukan. Untuk merasa bersalah itu saya bayar dengan aktivitas kerohanian. Dan merasa diri saya lebih baik. Siapakah iblis yang bertanya kepada saudara? Mungkin saudara harus dengarkan bisikan tadi. Kalau engkau tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, apakah engkau masih tetap akan setia mengikut Tuhan? Siapakah iblis perlu kita jawab? Karena yang pasti, pencobaan tidak datang dari Tuhan. Karena Tuhan izinkan itu untuk menguji motivasi kehidupan kita. Saudara, kalau kita yang kedua yang kita harus jawab di sini, bukan siapa iblis, tetapi siapakah Ayub ini sebenarnya? Kalau sudah melihat penderitaan dari Ayub dari pasal 1 sampai pasal yang ke-39. Sudah di situ melihat Ayub bukanlah orang fatalistik yang dalam pengertian orang yang nerimo. Ya saya begini, anak saya mati, ya gak apa-apa, terpujilah nama Tuhan. Permulaan dia katakan terpujilah nama Tuhan, Tuhan mengambil, Tuhan memberi. Saya masih teringat satu kali saya dibesarkan di Bandung dengan nenek saya tahun 66-67. 10 Mei mungkin sebagian dari saudara masih ada yang hidup waktu itu yang tahu tentang peristiwa di Bandung, kerusuhan yang ada. Saya masih belasan tahun waktu itu tinggal di sebuah rumah kecil, ruko, jualan toko emak saya itu jualan, dan malam tanggal 10 Mei itu ditimpuki batu rumah kami. Dan saya masih ingat saya dan emak saya berdoa di balik toko itu, dan masih ingat kalau saya melihat satu meja itu, di bawah satu meja itu saya berada di bawahnya lalu berdoa meminta Tuhan untuk selamatkan toko ini. Keesokan hari kami melihat toko kami itu kosong, tapi rumah kami tidak dibakar, barang-barang juga hilang. Tapi tetangga kami melihat rumahnya dan sebagian barang-barangnya dibakar di tengah jalan. Nenek saya, apo saya waktu itu mengatakan, Tuhan memberi, Tuhan mengambilnya. Saya memikirkan kok so gaya begitu ya, kita udah gak bisa. Saya melihat begitu sedih dengan kehilangan tadi disebut. Segala usahanya tadi dia begitu dalam waktu singkat habis begitu. Tapi memang berapa minggu kemudian dia ambil lagi barang-barang di Cibadak. Waktu itu saya masih ingat. Ambil penuh lagi tokonya. Dan Tuhan pakai berkati melalui toko yang kecil ini. Satu demi satu cucunya bisa sekolah. Minimal sampai S1 begitu. Tapi terlepas daripada itu dia melihat semua yang saya miliki sekarang esok hari bisa tidak ada. Tapi kalau kita melihat perjuangan daripada Ayub, dia berjuang, dia melawan, dia berkata kepada Tuhan, dia berdebat. Bahkan orang-orang di sini, tiga orang Elifas, di sini dikatakan orang Bilda dan Cofar. Tiga-tiganya bertanya yang mewakili, kalau kita melihat di sini Elifas sebagai seorang moralis atau legalistik, boleh katakan penganut ortodoks itu. Kalau dia mulai untuk mengatakan penderitaan itu adalah akibat daripada dosa. Kalau kamu menderita karena kamu berdosa. Elifas berdebat dengan Ayub di sini. Kemudian di sini Bildad mengatakan, dia seorang filsuf. Dia mengatakan semua ada maksudnya di dalam penderitaan itu. Agama hanya serupa sesuatu yang berusaha untuk menjelaskan sebetulnya penderitaan itu. Tapi Bildad seorang yang di sini yang muda dengan kesombongan keangkuhannya, dia berkata di sini. Ya seorang yang mengira jika Ayub memperoleh hukuman memang seharusnya dia. Sudah dia ditantang untuk menjelaskan penderitaan itu seperti apa. Sudah satu bulan yang lalu saya berjalan. Tiap pagi biasa saya jalan dengan anjing. Satu ketika saya ketemu ada om yang biasa ketemu dengan dia. Saya dia berjalan tapi kali ini. Dia ada di kursi roda dan semua ibu-ibu mengerumuni dia. Saya berusaha untuk dengar apa yang terjadi. Dia terkena stroke dan jantung. Lalu ibu-ibu itu berbicara, Om kuat Om ya, Om jangan khawatir Om. Om berjuang terus ya, jangan patah semangat Om ya. Si Om itu duduk begini, melongo aja dengerin. Saya sebagai seorang counselor tidak akan terlalu cepat memberikan masukan jangan takut, jangan khawatir sebelum saya mengerti kekhawatirannya. Atau dengan satu ayat biasanya, oh semua bagi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah rancangan yang baik bagi kamu. Tidak mudah untuk menjelaskan penderitaan seseorang dari seorang yang tidak mengalami penderitaan itu. Om ini duduk begini menangis, menangis. Di sini dengaran, jangan khawatir, semangat Om ya, semangat Om ya. Kalau dia bisa marah mengatakan, kalian tuh gak tahu apa yang aku rasain. Aku dulu bisa jalan naik sepeda, sekarang aku gak bisa jalan naik sepeda. Sudah pernah melihat orang yang stroke, kalau dia bercerita dan bertemu dengan saudara, dia hanya menangis dan menangis. Atau dia marah, agresif sekali. Sebenarnya apa dibalik kemarahan itu? Mungkin kemarahan, dibalik kemarahan itu ada kefrustrasian, orang gak ngerti aku. Mungkin ada perasaan takut dibalik itu, bagaimana dengan masa depan hidup saya? Bagaimana dengan anak saya mungkin? Saya dengan usia 40 sudah kena stroke seperti ini. Atau mungkin perasaan terluka saya. Lihat kalau seorang marah, dibalik itu mungkin ada perasaan takut, perasaan frustrasi, perasaan terluka. Ayub di sini juga mengungkapkan kesedihannya tadi. Tapi dia tidak merasa dimengerti sudah dalam penderitaan itu. Ternyata saudara, masalahnya bukan di sini di mana Tuhan, tetapi bagaimana menjawab segala sesuatu yang tidak terselami itu. Siapakah Tuhan sebetulnya pada saat seorang mengalami penderitaan? Pertanyaan yang ketiga ini, saudara saya harus menjawabnya. Bukan saja sebelum saudara menghadapi penderitaan. Mungkin saat ini ada penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, yang sudah tidak bisa menyelaminya. Siapakah Allah bagi saudara akan menentukan bagaimana saudara berusaha untuk menyelami penderitaan yang bisa merupakan misteri, yang bisa merupakan sesuatu yang misteri, sesuatu yang rahasia itu. Tetapi juga penderitaan bisa merupakan sesuatu ministry yang ingin melayani saudara dan melayani sesama saudara. Saya teringat cici saya itu menikah dengan seorang pendeta dan memiliki anak yang ketiga. Anak kedua dan pertama dalam keadaan baik. Anak yang ketiga kena spina bifida, kepala yang besar, sejak lahir lumpuh. Dokter melihat mungkin hanya 10 tahun usia anak ini. Masih teringat ketika anak itu baru dilahirkan, istri cici saya minta untuk kami berdoa untuk anak ini. Seorang anggota gerejanya mengatakan kepada dia, "Bu, bukankah ini mungkin kutukan Tuhan?" Cici saya begitu hancur sekali. Dia begitu menangis sekali. Saya masih teringat kami berkeliling di ranjang itu dan kami berlutut. Kami mendoakan anak ini. Kalau Tuhan mengizinkan anak ini dilahirkan di tengah keluarga ini, Tuhan memiliki rencana bahwa kedaulatan Tuhan lebih besar dari segala pengetahuan kita untuk menyelami penderitaan yang terjadi dalam hidup keluarga ini. Kami menumpangkan tangan kami kepada anak ini dan menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Kami mendoakan kedua orang tua ini supaya Tuhan berikan hikmat dalam mendampingi anak ini. Sekarang anak ini usia 24 tahun. Walaupun fisiknya dia tidak bisa berjalan, dia harus sekarang banyak juga cuci darah, seminggu bahkan bisa 2 kali. Tapi kalau sudah melihat wajahnya, di situ ada suatu keceriaan yang datangnya bukan dari seseorang yang menderita, tetapi dari Tuhan. Karena ada hari yang baik, ada hari yang tidak baik. Dia bisa main orgel, dia bisa menyambut menjadi usher di gereja itu. Kami tidak tahu berapa lama waktu yang diberikan kepada anak ini. Tetapi Tuhan memiliki agenda dalam kehidupan anak ini. Tuhan memiliki rencana dan bukan bencana, yang pasti masa depan yang lebih baik. Bahkan saudara, tidak terselami dalam kehidupan kita yang menjadi masalah bahwa setiap orang Kristen itu harus mati sepertinya dalam kesuksesan. Tidak, Alkitab tidak berbicara seperti itu. Kalau sudah kita membaca sebentar dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kalau sudah membaca di rumah dengan teliti, sudah akan melihat pahlawan-pahlawan iman atau saksi-saksi iman. boleh dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berhasil juga dalam kehidupannya, yang menang dalam kehidupannya, yang nyata di dalam dunia ini. Tetapi kalau sudah membaca mulai ayat yang ke-36, mereka didaftarkan juga sebagai pahlawan-pahlawan iman. Tapi kehidupan mereka di dunia ini nampaknya tidak berhasil. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-36. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 36 sampai 40 saya bacakan. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu, dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan di celah-celah gunung. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kesimpulannya apa, saudara, untuk kehidupan kita saat ini? Bagi orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kepada kuasa kebangkitannya itu, yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita, kuasa yang dahsyat itu Paulus katakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 19, tidak ada sesuatu yang membuat kita khawatir dan takut menghadapi penderitaan kehidupan ini, bahkan kematian. Juga bagi orang yang percaya kepada kebangkitan dan kuasa daripada Kristus itu, yang menentukan bagaimana kita mati. Apakah kita mati melalui kanker payudara, kanker usus? Apakah kita mulai kehidupan kita hari demi hari digerogoti oleh Alzheimer? Bukan bagaimana matinya, tetapi dengan siapa saudara mati. Keyakinan apa yang saudara miliki tentang Tuhan yang kau miliki, itu yang akan menentukan. Apakah Tuhan pada saat di dalam penderitaan itu bersama dengan kita? Atau saudara tidak merasakan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan saudara? C.S. Lewis pernah mengatakan demikian. Jika Tuhan ingin bergaul dengan kita, Dia berbisik kepada kita. Kalau Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada kita, Dia berkata-kata kepada kita. Tetapi kalau kita ada dalam penderitaan, Tuhan berteriak untuk kita. Artinya Tuhan begitu mengerti tentang penderitaan. Oleh sebab itu kita memiliki Tuhan yang menderita bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Dia bukan hanya sekedar berdarah-darah untuk saudara dan saya, tapi Dia mati untuk kita di atas kayu salib. Dia mengerti apa itu penderitaan, Dia mengerti apa itu kematian. Oleh sebab itu Dia dapat menghidupkan kita dan membangkitkan kita dari kematian. Oleh sebab itu tubuh yang mungkin hari demi hari merosot, tetapi batin kita mulai dikuatkan hari demi hari. Saya teringat dengan almarhum Pak David Iman Santoso yang merupakan sahabat saya. 3 tahun yang lalu kami masih seminggu sekali atau 2 kali main pingpong sama-sama. Beliau yang pernah menjadi rektor Iman, lalu emeritasi di saat membimbing bagian Mandarin di sana, menjadi ketua departemen di Mandarin. Tapi dalam 2 tahun terakhir beliau mengalami Alzheimer. Saya melihat dia ketika mulai mengambil bola pingpong di atas lantai itu dengan pelan-pelan. Saya mulai menurun refleksnya, walaupun dia pemain pingpong yang baik. Sekali-kali saya menang, sekali-kali kalah dengan dia. Saya mengenal beliau bukan di ruang rapat, tetapi lebih banyak di sekitar meja pingpong mengenal beliau. Dalam usianya 74, kan dia berkata, Daniel, Aku mulai merasa tidak berharga. Aku membaca banyak, aku mengajar, aku berkhotbah. Sekarang bicara pun sulit. Bergerak pun dia sulit. Mau ke belakang pun perjuangannya begitu berat. Dalam bulan Oktober saya masih ketemu dengan dia dan saya mengunjungi dia, saya berdoa bersama dengan dia. Sesuatu yang dia sukai, yang menjadi identitas dirinya, yaitu pekerjaannya, kedudukannya, sekarang hilang lagi, tidak ada di depannya. Satu kesedihan yang ada dari seorang pria, pada umumnya harga dirinya ditentukan oleh kedudukannya, oleh kekayaannya mungkin, oleh apa yang dia mampu dia lakukan. Oleh sebab itu tidak sedikit bapak-bapak yang masuki masa pensiun 65, 64 mengalami satu depresi. Karena ketika pekerjaan tidak ada lagi menjadi bagiannya, dia tidak merasa dirinya berharga kembali. Saya teringat saya berdoa dengan sahabat saya ini. Saya meletakkan tangan saya di hatinya. Saya berdoa supaya Tuhan tolong hari demi hari. Jiwanya, batinnya terus-menerus Tuhan kuatkan walaupun fisiknya merosot. Saya merasakan Tuhan hadir dalam hidupnya. Bahwa kita berharga bukan ditentukan oleh apa yang saya bisa. Boleh, bukan ditentukan oleh apa yang saya punya. Bukan penampilan saya yang menentukan siapa saya. Tetapi kasih Tuhan yang selalu mengatakan ya kepada hidup kita. Walaupun dalam kegagalan, walaupun dalam kesulitan. Inilah kunci rahasia daripada pengertian Ayub. Oleh sebab itu ketika Ayub mulai merefleksikan kembali, mengevaluasi dirinya. Dia mencabut kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia melihat bahwa Tuhan itu begitu kudus. Tuhan itu begitu berkuasa, kalau sudah membaca dalam pasal yang sebelumnya. Mungkin kita membuka sebentar bagian itu. Dari Ayub pasal yang ke-40. Kalau saudara membaca di sini. Ayub pasal yang ke-40. Ayat yang ke-10 dikatakan di situ. Dia melihat Allah itu yang berdaulat dan berkuasa. Dikatakan di sini, lukisan dia dapatkan tentang kuda Nil. Ayub pasal 40 ayat yang ke-10. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia merenggangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Ayat 20. Digambarkan lukisan tentang buaya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenalkan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitannya? Atau kita membaca ayat yang ke-28. Atau ayat yang ke-27-28. Letakkanlah tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Orang yang nekat takkan berani membangkitkan marahnya. Saudara, Ayub berusaha menggambarkan, banyak teolog mengatakan di sini, ini sebetulnya tentang dinosaurus itu. Bukan buaya. Tetapi sesuatu binatang yang begitu besar, berhembus saja nafasnya, kita sudah terhempas. Ayub melihat kedahsyatan, kedaulatan Allah yang tidak bisa digambarkan sudah dengan kekuatan dan kemampuan manusia untuk menyelaminya. Artinya engkau Allah yang kudus, Allah yang berdaulat. Karena engkau kudus dan berdaulat, engkau tidak harus memberikan alasan mengapa penderitaan ini terjadi untuk satu orang dan untuk yang lain. Karena Allah kudus adanya. Karena Allah berdaulat. Kita yang berdosa harus memberikan pertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Tetapi Allah tidak harus memberikan alasan untuk itu. Di sini Ayub melihat, engkau Allah yang begitu dahsyat itu. Sekarang aku mengenalnya engkau bukan dengan kata orang, tetapi aku melihat dan mendengarkannya sendiri. Pertanyaan tentang mengapa dan untuk apa penderitaan, untuk sesuatu peristiwa yang tidak terselami hanya bisa dijawab bukan secara teologis dan abstrak, tetapi secara eksistensialis. Artinya, relasi kita dengan Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang selalu ada untuk kita, membela kita. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan. Penganiayaankah, kelaparankah, penganiayaan, apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, yang selalu mengingatkan saya adalah seringkali di dalam masa kesulitan adalah tanda ayam jago di atas gereja. Banyak gereja tidak punya lagi. Sudah masih ada gereja yang punya ayam jago? Kalau gereja ini membangun, tolong ayam jago ya Pak Bagio, jangan lupa. Ayam jago ada di atas gereja. Gereja GPIB biasanya masih memiliki tanda ayam jago. Ayam jago, di bawah tanda ayam jago itu ada arah angin utara, selatan, barat begitu ya. Apa sebenarnya sudah simbol ini? Saudara, gereja Tuhan tidak akan hancur oleh karena penganiayaan. Sejarah gereja sudah membuktikan gereja tidak akan habis dimakan oleh zaman yang modern ini juga. Oleh kebencian orang terhadap orang Kristen. Oleh penganiayaan, oleh kerusuhan, gereja tidak akan pernah dihancurkan. Gereja terbukti karena Allah memihak dia. Karena Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tetapi gereja bisa hancur oleh orang-orang yang ada di dalam gereja ketika dia mengkhianati kebenaran firman Tuhan. Ketika dia meragukan bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Ketika gereja meragukan tentang keyakinan akan keselamatan itu, bukan sekedar kira-kira tetapi keyakinan yang sungguh. Gereja akan hancur. Ingat tanda ayam jago. Kita bisa menganiayai Tuhan kita dengan kita meragukan siapakah Tuhan untuk saya. Dia bukan Tuhan yang marah dan menentang kita. Siapakah Tuhan atau Allah yang saudara miliki? Allah yang membisu sekali-kali berbicara? Atau Allah yang selalu berbicara dan sekali-kali membisu? Dua hal yang berbeda. Kalau Allah yang selalu berbicara juga dalam waktu yang baik dan tidak baik. Allah yang selalu untuk kita dan bukan melawan kita. Oleh sebab itu tadi kita nyanyikan kasih Tuhan yang tidak terhingga. Lautan, alam semesta ini merupakan lukisannya. Kita adalah pena-penanya. Artinya kita yang begitu kecil, dia yang begitu besar. Kita yang terbatas, dia yang tak terhingga itu. Dia adalah Allah yang ada untuk saudara dan saya. Seorang anak usia 6 tahun, mamanya menidurkan dia, pergi ke kamarnya lalu berdoa. Berapa kemudian, menit kemudian ibunya meninggalkan ruangan itu. Tidak lama kemudian anak ini berteriak, "Mama, mama, mama." Lalu mamanya masuk lagi ke kamar dan melihat lagi anak ini. "Ada apa, Nak?" "Saya takut, Ma. Saya takut, Ma." Lalu mamanya mendoakan lagi anak ini supaya Tuhan jaga, lindungi malam ini dia tidur. Lalu mamanya meninggalkan dia. Berapa menit kemudian anak ini berteriak lagi, "Mama, mama, aku takut, Mama." Lalu mamanya masuk lagi ke kamar itu. "Ada apa, Nak? Bukankah kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjaga kamu supaya kamu tidak takut bahwa Tuhan hadir di ruangan ini?" Lalu anak ini menjawab, "Mama, saya tahu Tuhan ada di mana-mana. Tetapi saya inginkan Mama sekarang tidur di samping saya. Saya ingin merasakan bahwa Mama ada di samping saya." Saudara, itulah yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia menjelma menjadi manusia dan datang di antara kita. Dia mengerti apa penderitaan kita. Dia membiarkan dirinya untuk dirasakan oleh kita. Dia membiarkan dirinya untuk dimengerti oleh kita melalui putranya Yesus Kristus. Allah yang seperti ini. Allah yang menjadi milik saudara yang memiliki saudara secara pribadi. Kiranya Tuhan menolong kita dalam memaknai dalam kehidupan yang tidak pasti ini. Tetapi kita mulai ingin merangkul ketidakpastian itu bersama sesuatu yang pasti, yaitu Allah itu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memaknai jalan Tuhan yang seringkali tidak terselami. Tetapi kita memiliki Tuhan yang selalu pro, yang selalu bersama dengan kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Sebagai respon kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita menyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama. Kita sama-sama berdiri, katakan sudah bersamamu Bapa, oh Tuhan, lewati semua perkenananmu ya. Kau yang bertindak, amin. Tolongkan anugerah-Mu besar melimpah bagi. Engkau ada bersamaku. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Katakan sudah kepada Tuhan bersama. Kau ya Sementara musik memainkan pujian ini, kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada kekhawatiran dan beban yang Engkau bawa di rumah Tuhan pagi ini. Letakkan di bawah kaki Tuhan. Kekhawatiran menghadapi masa depan hidupmu, kesehatanmu, tantangan yang kau hadapi di tengah keluargamu, pekerjaanmu. Bawalah itu kepada Tuhan. Mungkin keraguan hatimu, mungkin hatimu yang tawar dan menjauh dari Tuhan. Kasih Tuhan memanggil pagi ini untuk engkau datang di rumah Tuhan. Dia memiliki maksud dan tujuan yang baik. Dia selalu bermaksud baik dalam hidupmu. Dia selalu bersama kita. Dia menanti engkau untuk setiap saat boleh datang di pangkuannya. Dia yang mengerti keberadaanmu. Dia Allah yang berdaulat, Allah yang kudus itu. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih. Yang mendekat dengan kehidupan keseharian kita. Sehingga tidak ada satu bagian pun dalam hidupmu yang dia tidak tahu. Tapi dia peduli dan dia mau memelihara hidup. Datang kepada Tuhan yang seperti ini. Yang membuka tangannya. Ingin merangkulmu, mendekapmu dan memberikan kehangatan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kau berjalan dalam setiap barisan demi barisan di ruangan ini. Engkau menilik dan meraba hati kami yang terdalam. Mungkin seorang pun tidak tahu apa yang terjadi dalam hati kami yang terdalam. Tetapi engkau mengenalnya ya Tuhan. Engkau peduli terhadap kami. Sentuh hati kami ya Tuhan. Pulihkan hati kami. Tobatkan pikiran dan hati kami untuk berbalik kepada engkau, Allah yang kudus adanya itu. Allah yang penuh dengan kasih, yang memberikan kehangatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami anak-anakmu pergumulan mengenai kesehatannya, yang hari demi hari tubuhnya merosot. Dalam kelemahan Tuhan, engkau sentuh, engkau jamah anakmu ini. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah segala ketidakpastian dalam hidup ini, kami memiliki kepastian. Bersama dengan engkau, kami berani menghadapi tantangan kehidupan ini. Karena kami tahu engkau selalu berpihak kepada kami. Bahkan kau mati untuk kami di atas kayu salib. Mencucurkan darahmu untuk menyucikan kami. Menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Sehingga keyakinan akan kuasa kebangkitan itu menjadi bagian dari hidup kami. Hari ini juga, sesaat ini juga. Terima kasih ya Tuhan untuk kepastian itu. Terima kasih. Mohon berkat-Mu turun kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan boleh memenuhi hidup mereka. Hari ini juga di minggu-minggu mendatang. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada tantangan dalam pekerjaan, keputusan yang harus diambil. Berikan kekuatan ya Tuhan. Berikan kesabaran untuk dapat menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah. Berikan keberanian kami Tuhan untuk mengubah hal-hal yang dapat kami ubah. Tolong kami untuk bisa membedakan kedua hal tersebut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sedih. Katakan sudah kepada Tuhan, bersamamu Bapa, bersama.